بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله إليكم أن جمعنا في بيت من بيوت الله لتدارس العلم والمذاكرة فيما ينفعنا في ديننا وفي ثباتنا على عقيدتنا وعبادتنا لله تبارك وتعالى. وموضوع حديثنا أيها الإخوة في هذا اللقاء هو الثبات على الدين. فالثبات على الدين مطلب شرعي ومقصد عظيم يسعى كل مسلم لتحقيقه ولزومه في هذه الحياة حتى يموت ويلقى الله عز وجل وهو على استقامة في دينه. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua mereka yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di masjid ini untuk mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini adalah tentang thabat, istiqamah, dan keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thabat atau istiqamah adalah sebuah tuntutan agama, sebuah tujuan dan cita-cita yang agung yang setiap muslim harus berusaha untuk mencapainya dan menepatinya sepanjang hayatnya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicabut nyawanya dalam keadaan istiqamah dan thabat di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-thabatu ala ad-din والاستقامة عليه ثوابها عند الله عظيم ومنزلتها في الدين كبيرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن السنة ما جاء في حديث سفيان بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. Thabat dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya yang sangat besar, kedudukannya sangat tinggi dalam agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya: sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat turun atas mereka. Para malaikat itu mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Dan dalam ayat yang lain yang serupa, disebutkan firman Allah yang artinya, sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak memiliki rasa sedih. Mereka adalah penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepada kami suatu perkataan yang setelahnya kami tidak akan bertanya lagi kepadamu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas jalan itu. هذه النصوص هاتان الآيتان مع الحديث فيها بيان حقيقة الاستقامة. يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كما في الآيتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يرشده إلى قول في الإسلام لا يسأل عنه أحدا غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم. فأرشدت هذه النصوص إلى الإيمان بالله ثم الاستقامة على الإيمان. الإيمان بالله مطلب عظيم يحققه المسلم بدخوله في هذا الدين، ثم تحقيق الإيمان الذي شرعه الله عز وجل لعباده، الإيمان بأركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والاستقامة أيضا على أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا هو الإيمان، اعتقاد وعمل للقلب تمثله أركان الإيمان، وعبادة تقوم بالجوارح تمثلها أركان الإسلام، ثم بقية الشعائر. إذا حقق المسلم ذلك دخل في الدين فهو مسلم، ثم يتدرج حتى يبلغ الإيمان، ثم يتدرج حتى يبلغ مرتبة الإحسان. فإذا حقق ذلك أصبح مسلما مؤمنا قد حقق الإيمان الذي شرعه الله له. Pada dua ayat di atas dan satu hadis yang telah kita sebutkan tadi, ada penjelasan tentang hakikat istiqomah itu seperti apa. Istiqomah adalah beriman yang dengannya kita masuk ke dalam agama kita, kemudian mewujudkan iman tersebut dan menyempurnakannya, kemudian istiqomah di atas jalan itu. Saat seseorang menyatakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan iman ini dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah itu dia wajib untuk mewujudkan rukun-rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan juga kepada qadha dan qadar. Kemudian juga mewujudkan rukun Islam yang lima, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. والأمر الثاني الذي دلت عليه النصوص بعد الإيمان الاستقامة، والاستقامة هي الثبات على الدين، وهذا مطلب عظيم. كان السلف يخشون من سوء الخاتمة ومن فقد الاستقامة. كان سفيان الثوري يبكي بكاء شديدا في قيامه ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يعبد الله عز وجل ويكثر من الدعاء فيقول اللهم إن كتبت مالكا في النار فامحه واكتبه في الجنة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. قال الحافظ ابن رجب قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وهذا دليل على عناية السلف بالاستقامة والثبات، فالأبرار ينظرون إلى الخواتيم ويخشون من سوء الخاتمة، والسابقون وهم أعلى درجة منهم نظرهم أبعد، ينظرون إلى ما سبق في علم الله يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. Ketika seseorang sudah mewujudkan rukun-rukun Islam yang 5, dia mencapai derajat Muslim. Setelah itu dia wajib untuk mewujudkan juga rukun Islam, rukun iman yang 6, yang dengannya dia bisa mencapai derajat mukmin. Setelah itu dia berusaha untuk mencapai derajat yang selanjutnya, yaitu derajat ihsan. Itu adalah tugas seorang Muslim. Dan jika sudah mewujudkan 3 hal itu, hendaknya dia istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah ini adalah sesuatu yang sangat agung. Dan dahulu para ulama salaf mengkhawatirkan diri mereka jatuh dalam su'ul khatimah. Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya takut iman saya dicabut sebelum kematian. Sementara Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya Allah, dalam solat beliau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau tulis Malik bin Dinar di neraka, maka tulislah Malik sekarang di surga. Karena sesungguhnya engkau yang menghapus dan menetapkan apa yang engkau kehendaki. Sementara Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala mengatakan, hati orang-orang saleh, hati orang-orang yang berbakti tergantung pada pungkasan atau akhir hayat mereka. Ini semuanya menegaskan untuk kita bahwasanya para ulama salaf sangat memperhatikan urusan istiqamah dan thabat atau keteguhan di atas agama Allah sampai kita berjumpa dengannya. الثبات على الدين أيها الإخوة مطلب عظيم، وليس الثبات بالتمني وبالدعاوى، ولكنه حقيقة شرعية لا بد أن تعرف حقيقته، ولا بد أن تعرف مراتبه حتى يعلم المسلم هل هو من أهل الثبات أم لا. الثبات على الدين له 4 مراتب لا يتحقق إلا بها. المرتبة الأولى الثبات على أصل الإسلام، وضده الردة والعياذ بالله. المرتبة الثانية الثبات على السنة وضدها البدعة. المرتبة الثالثة الثبات على الطاعة وضدها المعصية. المرتبة الرابعة الثبات على ما عليه الرجل من العمل الصالح ولو كان من المستحبات، وضد هذه المرتبة النقص بعد التمام. Sabat dan istiqomah di atas agama Allah adalah sebuah tuntutan agama yang agung. Perkara ini tidak bisa kita raih dengan mengkhayal dan mengklaim untuk bisa istiqomah saja. Tapi dia adalah sesuatu yang memiliki hakikat dari kacamata agama, dan masing-masing dari kita harus mengetahui hakikat sabat dan istiqomah ini dan juga mengetahui tingkatan-tingkatannya. Dengan begitu kita akan bisa mengetahui apakah kita termasuk orang yang istiqamah atau tidak. Para hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya thabat atau istiqamah ini memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah istiqamah di atas pokok agama. Mempertahankan pokok agama kita. Dan lawannya, anonimnya adalah murtad, riddah, keluar dari ajaran agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah istiqamah di atas sunnah. Dan lawannya adalah bid'ah. Jatuh dalam bid'ah dan tenggelam di dalamnya. Tingkatan yang ketiga adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lawannya adalah jatuh dalam maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatan yang keempat adalah istiqamah di atas amal soleh, termasuk yang sunnah-sunnah. Amal soleh bukan hanya yang wajib-wajib saja. Menjaga amal soleh kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan lawannya adalah jatuh, futur, dan berkurang amal soleh kita padahal sebelumnya kita sudah lebih baik. Ini adalah 4 tingkatan istiqamah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan agama kita. Wa sanaqifu 'inda hadhihi al-maratib al-arba' li bayani حقيقة كل مرتبة. المرتبة الأولى الثبات على أصل الإسلام وعلى أصل الدين، وضد هذه المرتبة الردة والعياذ بالله. وهذه المرتبة معلومة لدى كثير من الناس، لأن الناس يعلمون أن من فقد أصل دينه وارتد عن دينه بالكلية قد فقد الثبات، بخلاف المراتب الأخرى فإن الكثير من الناس قد لا يدرك أن من فقدها قد فقد الاستقامة. فهذه المرتبة هي الثبات على أصل الدين والإسلام، ومن فقدها يكون قد فقد أصل الدين بالردة عنه والعياذ بالله. وهذه المرتبة دلت النصوص على وجودها في الأمة، وأن من الناس من يرتد عن دينه والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لاحظوا أيها الإخوة كم هو زمن الانتكاس والردة ما بين الصباح والمساء، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. ما بين الإسلام والردة ما بين الصباح والمساء شيء عظيم وأمر خطير. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في الأمة وذلك عندما توجد الفتن، الفتن التي تعرض لهذه الأمة، فتن في العقيدة والشبه، فتن في تزيين المعاصي، فتن متعلقة بالمال، فتن متعلقة بالنساء، فتن متعلقة بأمور أخرى كما تلاحظون في هذا الزمن. عظمت الفتن واشتدت وكثرت الدعوات المضللة وسلطت هذه القنوات وهذا البث الخطير الإعلامي على المسلمين، هذا يدعو إلى الشرك وهذا يدعو إلى البدعة وهذا يدعو إلى الخروج على ولاة الأمر وهذا يدعو إلى استباحة المحرمات، فتن عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ستكون فتن ثم يذكر أثرها على الأمة، وأن من آثارها أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. Setelah mengetahui empat tingkatan istiqomah seperti yang telah dijelaskan di atas, kita akan membahas satu persatu tingkatan-tingkatan ini. Yang pertama adalah istiqomah di atas aslul Islam, istiqomah di atas pokok Islam, dan lawannya adalah murtad dan keluar dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tingkatan istiqomah yang satu ini jelas dan gamblang. Semua orang mengetahuinya. Kita semuanya mengetahui bahwasanya kalau ada orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia sudah tidak istiqomah lagi. Berbeda dengan tiga tingkatan yang selanjutnya, yang kadang-kadang kita kesulitan untuk mendeteksi apakah kita ini sedang istiqomah atau sedang futur dan berkurang. Adapun istiqomah atau tingkatan istiqomah yang pertama ini sangat jelas dan gamblang. Orang yang murtad, kita akan katakan dia sudah kehilangan istiqomah di atas pokok agamanya. Dan faktanya di lapangan ada banyak orang-orang yang sudah pernah memeluk agama Allah, yaitu Islam ini, kemudian dia tidak bisa menjaganya. Di tengah jalan dia keluar dari agama yang indah ini. Dan hal itu pernah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih yang artinya akan terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Yaitu kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Pada saat itu ada orang yang di pagi hari mukmin, sorenya dia sudah kafir. Atau sorenya dia mukmin, paginya dia sudah kafir. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya jarak antara Islam dengan kekufuran, antara Islam dengan murtad, itu hanya seperti jarak antara pagi dan sore, sore dan pagi hari. Jarak yang sangat dekat. Kapan itu akan terjadi? Jika sudah banyak fitnah di atas muka bumi ini. Fitnah sekali lagi artinya adalah kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Bisa berupa fitnah dalam akidah, fitnah berupa maksiat-maksiat, fitnah dalam urusan harta, fitnah yang berhubungan dengan wanita, juga perkara-perkara lain yang kita dengan mudah bisa saksikan di akhir zaman ini. Kita bisa melihat ada dakwah-dakwah, ada dakwah-dakwah yang menyesatkan, ada televisi-televisi yang mengajak kepada kesyirikan, bid'ah, kudeta kepada pemerintah yang sah, juga dakwah-dakwah yang mengajak kepada penghalalan perkara-perkara yang haram. Dan dalam hadis di atas Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya fitnah ini memiliki dampak yang luar biasa besar kepada umat Islam, di mana sebagian mereka sampai murtad dari agama mereka karena fitnah yang luar biasa di akhir zaman ini. هذه الردة أيها الإخوة مع عظم خطرها وكونها تذهب بالدين كله فمن ارتد عن دينه والعياذ بالله ذهبت حسناته لم يبق له حسنة ولم يبق له عمل صالح لأن الردة تذهب بما قبلها من الإسلام كما أن الإسلام يجب ما قبله من الكفر هذه الردة والعياذ بالله منها قد تكون بكلمة واحدة كثير من الناس يظن أن الردة عمل عظيم يقوم به الإنسان حتى يرتد الردة قد تكون بكلمة واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا لاحظوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة يقول كلمة في مجلس لا يلقي لها بالا وفي بعض الروايات يظن أنها ما بلغت ما بلغت يعني لا يظن أنها بلغت ما بلغت من الخطورة والردة يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله هذه الكلمة توبق الحسنات وتوجب الردة والكفر ولهذا كان السلف يقولون ما أبكى العيون ككلمة يقولها الشيخ تذهب بحسناته يعني رجل كبير في السن قدم أعمالا صالحة ثم يقول كلمة تذهب بحسناته كلها والعياذ بالله Riddah atau murtad adalah sebuah perkara yang sangat bahaya. Riddah ini membuat kita kehilangan agama kita secara total. Murtad membuat semua kebaikan dan amal soleh yang pernah kita lakukan menjadi sia-sia. Sebagaimana ketika seseorang sebelumnya kafir, kemudian dia masuk Islam, maka Islam ini menutup semua keburukan yang pernah dia lakukan. Sebaliknya, kalau kita pernah Islam, kita pernah Muslim, kemudian setelah itu kita murtad, maka kemurtadan kita ini juga menutup semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan sebagian kita menyangka bahwasanya murtad itu harus dengan sesuatu yang besar. Faktanya tidak demikian. Murtad itu bisa terjadi dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele. Namun hal itu bisa membawa kita kepada kemurtadan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang artinya sungguh seseorang kadang-kadang mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak begitu memberikan perhatian kepadanya namun kalimat itu membuat dia jatuh dan masuk ke dalam neraka selama 70 tahun Dalam sebuah riwayat hadis ini disebutkan, orang ini tidak menyangka akibatnya akan sebesar itu. Tapi ternyata, faktanya dampaknya sangat besar. Membuat dia jatuh dan masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Kemurtadan ini membuat kita kehilangan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan dikatakan oleh para ahli hikmah, Tidaklah mata kita menangis lebih dari mendengar tentang orang yang sudah tua. Beramal dengan amalan yang sedemikian banyak. Kemudian dia mengucapkan suatu kalimat yang membuat dia jatuh dalam neraka untuk waktu yang sangat lama. Ar-riddah, ayuhal ikhwah, qad takunu binadratin wahidah. نظرة محرمة قد يرتد بها الرجل عن دين الله كيف يذكر لنا الإمام ابن الجوزي في كتاب له اسمه الثبات على الدين. ذكر في هذا الكتاب بعض القصص عن الثابتين على دين الله وكيف ماتوا على الثبات، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ديننا. وذكر قصصا لبعض من زاغ وختم له بسوء خاتمة والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. ذكر من قصص هؤلاء الذين ختم لهم بسوء أن شابا كان يؤذن في مسجد، وقديما كان المؤذنون يصعدون فوق المساجد كما كان بلال يصعد فوق المسجد ويؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فكان المؤذنون قديما قبل وجود المكبرات يصعد فوق المسجد ليؤذن حتى يسمع الأذان. فهذا رجل صالح مؤذن يصعد في كل يوم ويرفع الأذان الصلوات الخمس فوق المسجد، ثم ينزل ويصلي مع الإمام. هذا الرجل صعد يوما ليؤذن، وأثناء الأذان وهو يلتفت للحيعلة وإذا به ينظر أو يقع نظره على امرأة تغتسل عريانة في بيت تحت المسجد، فوقع حبها في قلبه وتعلق قلبه بها، جاهد نفسه على نسيان هذه النظرة وهذا الأمر فلم يستطع، فقرر أن يتقدم لها ليخطبها، ما حدث نفسه بمعصية، وإنما تقدم جاء يطرق بابها ليتزوج بها. فقالت له إنها نصرانية وإنها لن تقبل بزواجه منها لأنه مسلم، فإذا أراد الزواج بها اشترطت عليه أن يتنصر حتى يتزوج بها. فرجع في بداية الأمر، قال كيف يتنصر ويترك دينه؟ فرجع غلبه إيمانه وصلاحه ورجع. ثم بدأ الشيطان يزين هذه المرأة في نفسه إلى أن عظم حبها في قلبه، فجاء يطرق بابها ثانيا يعرض عليها الزواج، قالت على الشرط أن تتنصر، فقال لها نعم والعياذ بالله، يعني أنه وافق أن يتنصر حتى يتزوج بها. قالت له وهذا لا يكفي، حتى تصعد فوق بيتي وتعلن النصرانية كما كنت تعلن الإسلام على المسجد، فإذا فعلت هذا قبلت بك زوجا. فهيئ له في يوم أن يأتي إلى بيتها ويعلن النصرانية، فصعد فوق بيتها ليعلن النصرانية فسقط فمات، فمات على النصرانية بعد أن كان مؤذنا. ما هو السبب؟ نظرة محرمة، والعلماء يقولون المعصية بريد الكفر. النظرة يظن بعض الناس أنها نظرة واحدة محرم، شيء محرم وانتهى، لا، هذا المحرم يجر إلى ما فوقه، حتى لربما أورثت هذه المعصية وهي نظرة واحدة الكفر والعياذ بالله. مرتد kadang-kadang disebabkan oleh satu pandangan saja. Satu pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membawa kita kepada kemurtadan. Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dalam karya beliau, As-Sabatu 'ala Ad-Din, teguh di atas agama. Beliau menyebutkan dalam kitab ini kisah orang-orang yang istiqamah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya istiqamah di atas agama ini. Dan beliau juga menyebutkan kisah orang-orang yang su'ul khatimah. Di antara mereka adalah seorang pemuda yang memiliki tugas yang mulia, yaitu azan di masjid. Sebagaimana dahulu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa lalu azan ini dilakukan di atas masjid, di bagian atas masjid. Sebelum ada teknologi yang memudahkan kita untuk menyampaikan suara ini ke berbagai penjuru kota dan desa. Pemuda ini selalu azan setiap waktu. Sehari 5 waktu dia azan. Kemudian dia sholat bersama imam. Pada suatu hari ketika dia sedang azan dan dia mengamalkan sunnah memutarkan leher dan kepala saat membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, matanya jatuh pada seorang wanita yang sedang mandi di rumah yang tidak jauh dari masjid tersebut. Maka dari situ dia jatuh hati. Dia berusaha untuk melupakan pandangan yang diharamkan itu. Namun akhirnya dia kesulitan untuk mengusir dan dia jatuh cinta kepada wanita yang dia lihat itu. Maka kemudian dia berniat untuk melamar wanita tersebut. Dia mengetuk pintunya, namun si wanita mengatakan bahwasanya dia adalah seorang Nasraniyah, seorang penganut agama Kristen, dan dia tidak menerima suami yang beragama Islam. Kalau Anda ingin menikahi saya, syaratnya adalah dengan berpindah Kristen. Maka pemuda yang soleh ini kembali dari rumah itu dan mengurungkan niatnya. Namun kemudian setan terus bermain, setan terus menggoda, dan cinta kepada wanita itu semakin besar. Maka dia putuskan untuk mengutuk pintunya sekali lagi. Dan ternyata syarat yang diberikan tetap sama. Engkau harus keluar dari Islam dan masuk ke dalam agamaku kalau engkau ingin menikahiku. Kemudian pemuda ini menyetujui. Namun ternyata ada syarat yang lain. Tidak hanya itu wahai pemuda. Engkau adalah orang yang setiap hari mengumandangkan azan. Maka aku punya syarat tambahan. Engkau harus naik ke atas masjid, kemudian mengumumkan keluarnya engkau dari Islam dari atas masjid. Maka pemuda yang sudah dikuasai oleh asmara ini pun menyetujui syarat tersebut. Dia naik ke atas masjid sekali lagi, namun bukan untuk mengumandangkan azan sebagaimana kebiasaannya selama ini. Dia naik ke sana untuk mengumumkan murtadnya dia dan keluarnya dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia selesai dari mengumumkan murtadnya dia ini, dia jatuh dari atas dan meninggal dunia. Lihatlah, satu pandangan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah membawa pemuda ini kepada kekufuran dan murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah satu maksiat, satu pandangan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama mengatakan al-ma'siyatu baridul kufur. Maksiat itu pengantar kepada kekufuran. Maksiat itu membawa kepada kekufuran. Ala asli ad-din kana yahtamu biha al-anbiya wa yakhafuna من سوء الخاتمة. يقول إبراهيم في دعائه كما أخبر الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الله إمام الحنفاء، خليل الله وأبو الأنبياء، كان يخشى من عبادة الأصنام. واليوم كثير من المسلمين لو قلت له ينبغي أن نخاف من الشرك ونخاف من الردة يقول كيف نرتد ونحن مسلمون، كيف نقع في الشرك ونحن مسلمون. هذا إبراهيم الخليل يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اليوم لو أن رجلا من الوعاظ قال للمسلمين يا أيها المسلمون احذروا عبادة الأصنام لربما قاتلوه، كيف تأمرنا بتجنب عبادة الأصنام ونحن مسلمون؟ غفلة. وكان الرسل الذين من الله عليهم بالرسالة كإبراهيم الخليل يدعو بهذا الدعاء. يوسف الصديق يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما، يسأل الله أن يتوفاه على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين يدعو كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر من هذا الدعاء في سجوده. وأكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب. وكان من استعاذته في أذكار الصباح اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وكان من استعاذته اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. يستعيذ بهذه الاستعاذات في أذكار الصباح وأذكار المساء في كل يوم. هكذا كان الأنبياء والرسل على خوف شديد من الردة والشرك، فينبغي أن نكون على هذا الحذر، ندعو الله ونتوجه إلى الله، لأن ثبات القلوب بيد الله. جاء في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنتوجه إلى الله بسؤال الله الثبات على الدين، تجنب المعاصي، تجنب الذنوب. لا نقول هذه صغيرة لا تضر، الكلمة قد تخرج من الدين، النظرة قد تخرج من الدين. فيحذر المسلم من كل معصية ومن كل انحراف عن دين الله عز وجل، ثم يتوجه إلى الله مع ملازمة العبادة، فيسأل الله أن يثبت قلبه على دينه. Bahkan para nabi dan rasul khawatir dan takut jatuh dalam kemurtadan. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku ya Allah dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Coba kita perhatikan, beliau adalah Khalilur Rahman, nabi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau khawatir jatuh dalam kemusyrikan, jatuh dalam kemurtadan. Sementara sebagian orang di zaman kita ini kalau dikatakan khawatirlah akan jatuh dalam kemusyrikan, maka mereka mungkin akan bertanya-tanya, mereka heran mengatakan bagaimana mungkin kami jatuh dalam kemusyrikan sementara kami adalah orang-orang yang sudah masuk dalam Islam. Kalau ada dai yang mengatakan, wahai umatku, atau wahai para hadirin sekalian, hindarilah oleh kalian penyembahan berhala, maka bisa jadi dai yang seperti ini, juru dakwah yang seperti ini dimusuhi dan ditentang. Mereka lupa bahwasanya kemusyrikan dan kemurtadan sungguh begitu dekat dari mereka. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan ikutkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia, imamnya orang-orang yang bertakwa, sering sekali mengucapkan dalam doa beliau, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Beliau juga banyak berlindung dari kemusyrikan, kemunafikan, akhlak yang buruk, kekufuran, dan azab kubur dalam zikir pagi beliau. Karenanya, hendaklah kita senantiasa takut akan murtad, takut akan kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana teladan para nabi dan rasul yang mulia ini. Kita tidak aman dari kemusyrikan. Jangan merasa aman dari murtad. Sementara kita menyadari dan tahu bahwasanya Allah yang membolak-balikkan hati. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, yang artinya hati seorang hamba itu di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala, dia menggerakkan hati itu terserah dan sesuai dengan kehendaknya. Karenanya, hendaklah kita tidak meremehkan dosa yang kecil. Jangan meremehkan satu kalimat dosa. Jangan meremehkan satu pandangan dosa. Karena sebagaimana sudah dijelaskan, itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Dan lama-lama bisa membawa kita kepada kemurtadan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar melindungi kita dari kemusyrikan, kekufuran, dan murtad dari agama Islam. المرتبة الثانية من مراتب الثبات على الدين الثبات على السنة، وضد هذه المرتبة البدعة. الثبات على السنة مرتبة عظيمة من مراتب الثبات على الدين، وكثير من المسلمين يظن أن هذه البدع لا تضر الدين وأنها لا تؤثر في الثبات، وهي في الحقيقة بعد الردة ليس هناك أخطر على الأمة من البدع. ومما يدل على أن البدع مؤثرة في الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال بعض العلماء يمرقون من الدين يعني من الإسلام فيرتدون، وقال بعضهم وهذا القول هو المأثور عن الصحابة وعن السلف يمرقون من الدين أي يمرقون من السنة. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مروقهم من الدين. قال العلماء الدين هنا هو السنة، فدل على أن البدعة نقص في الدين، وأن من دخل في البدعة فإنه قد نقص ثباته وذهب ثباته بقدر ما وقع فيه من البدع. Tingkatan yang kedua adalah istiqamah di atas sunnah, dan lawannya adalah bid'ah. Jadi dalam ranah ilmu akidah, sunnah itu kadang-kadang dipakai sebagai lawannya bid'ah. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang enggak paham. Mereka mengatakan sunnah itu berarti selalu menjadi lawannya wajib. Ini salah. Kadang-kadang memang seperti itu. Tapi kadang-kadang juga dipakai sebagai lawan kata dari bid'ah. Dan sebagian orang meremehkan jatuhnya seorang muslim pada bid'ah. Mereka menganggap itu tidak berdampak pada istiqomah mereka. Padahal bid'ah adalah sesuatu perkara yang sangat besar. Karenanya Syekh menjadikan ini sebagai peringkat kedua. Tingkatan kedua. Setelah kemurtadan, tidak ada perkara yang lebih mengancam kita, yang lebih berbahaya bagi kita, lebih dari bid'ah ini. Karenanya, orang yang jatuh dalam bid'ah, maka berarti dia sudah tidak istiqomah lagi. Bisa dikatakan seperti itu. Orang yang jatuh dalam perkara bid'ah, maka istiqomahnya sudah berkurang, tidak sempurna lagi. Dan ini ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih tentang orang-orang khawarij. yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Orang-orang Khawarij itu lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari binatang buruan. Ramiyah di sini artinya adalah binatang buruan, bukan busur anak panah, bukan busur panah, tapi dia adalah binatang buruan. Jadi seperti anak panah yang sudah lepas dari busur, kemudian mengenai binatang buruan dan keluar lagi dari binatang buruan ini. Sehingga arahnya sudah tidak bisa ditebak lagi. Ketika keluar dari busur, arahnya masih terarah. Tapi ketika sudah lepas dari binatang buruan yang dikenainya, arahnya sudah tidak bisa ditebak lagi. Dan yang dimaksud dengan din dalam hadis ini, jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang Khawarij itu mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari binatang buruan yang terkena. Kata din di sini artinya adalah sunnah. Dia bukan pokok din, bukan aslud din, bukan pokok agama, tapi yang dimaksud adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya bukan orang Khawarij lepas dari pokok agama, dalam arti murtad. Tapi yang dimaksud adalah dia keluar dari sunnah. Kemana? Ke bid'ah. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menukil ijma' para ulama bahwasanya orang-orang Khawarij itu tidak kafir. Ijma' para ulama, orang Khawarij tidak dihukumi kafir. Terus bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini artinya bukan pokok agama, tapi cabang agama, yaitu sunnah. Artinya mereka keluar dari sunnah, lepas dari sunnah, menuju kondisi bid'ah. وثبت في حديث افتراق الأمة الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترق أهل الكتاب على 72 ملة وستفترق هذه الأمة على 73 ملة وفي بعض الروايات فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الجماعة قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن دخول طوائف من الأمة، يعني 72 فرقة من فرق أهل البدع يمرقون من الدين ويخرجون من السنة ويستوجبون النار بخروجهم من السنة والاستقامة إلى البدعة. ولكن ينبغي أن يعرف أن البدع منقسمة إلى قسمين، بدع مكفرة وهذه موجبة للكفر وهي مضادة للمرتبة الأولى وهي الثبات على أصل الإسلام، وضدها الردة، فالردة قد تكون ببدعة وقد تكون بقول أو فعل من غير البدع. والقسم الثاني بدع غير مكفرة وهذه مؤثرة في الثبات على الدين وتنقص من الإيمان وموجبة للعقوبة وصاحبها متوعد بالنار، كما جاء في حديث افتراق الأمة أن هذه الفرق كلها في النار، وهذا من الوعيد المطلق، يعني أنهم يستحقون النار بهذه البدع وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. Dalam hadis sahih tentang perpecahan umat, yakni hadis yang menyebutkan bahwasanya Ahlul Kitab akan terpecah menjadi 72 golongan dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, disebutkan di sana semuanya masuk neraka kecuali hanya satu saja. Ketika ditanya tentang kelompok yang satu ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Itulah yang disebut sebagai sunnah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara umat ini akan ada orang-orang yang masuk neraka. Akan ada di antara umat ini yang masih muslim, belum keluar dari Islam, tapi mereka harus masuk neraka. Bahkan dari sisi angka mereka lebih banyak. 72 dibanding 1. Sebabnya apa? karena mereka keluar dari sunnah menuju bid'ah. Jadi hadis ini berbicara tentang orang-orang yang masih terhitung Islam. Belum keluar dari Islam. Tapi mereka harus masuk neraka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sunnah untuk berpindah kepada bid'ah. Dan perlu diketahui bahwasanya bid'ah itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari agama ini. Bid'ah yang membuat pelakunya dikafirkan dalam agama kita. Dan bid'ah ini adalah lawan dari tingkatan istiqomah yang pertama. Yaitu apa? Istiqomah di atas pokok ajaran agama Islam. Kalau sampai kita jatuh dalam bid'ah kategori ini, maka kita tidak hanya keluar dari sunnah, tapi kita keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang yang keluar dari tingkatan istiqomah yang pertama, murtad. Sedangkan kategori yang kedua atau tingkatan yang kedua dari bid'ah adalah bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang tidak membuat pelakunya kafir. Tapi bukan berarti kita meremehkannya. Tetap. Bid'ah kategori yang kedua ini tetap berdampak besar. Tetap menimbulkan hukuman di akhirat. Membuat kita diancam dengan api neraka. Namun, seperti maksiat-maksiat yang lain, para pelaku maksiat yang tidak sampai derajat kufur, ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, dia akan ampuni. Dan kalau Allah berkehendak, dia akan siksa mereka sesuai dengan bid'ah dan maksiat yang sudah mereka lakukan. فالواجب على المسلم أن يتجنب البدع واعلموا أن البدع على قسمين بدع حقيقية وهو أن يعبد الله بغير ما شرع لهذه الأمة أن يعبد الله بغير ما شرع الله لهذه الأمة وعلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني وهذه تسمى البدعة الحقيقية البدعة الحقيقية وهو أن يعبد الله بغير ما شرع والنوع الثاني البدع الإضافية وهذه تلتبس على الناس كثيرا وهي أن يعبد الله بغير الطريقة الشرعية يعني أصل العمل يكون مشروعا لكن الطريقة التي يؤدى بها غير شرعية مثل الصلاة مشروعة لكن يؤديها بغير طريقة شرعية الذكر مشروع لكن يؤديه بطريقة غير شرعية وهكذا ضابط الاتباع بينه شيخ الإسلام في كلمة موجزة قال أن نعبد الله كما فعل على نحو ما فعل أن نعبد الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل موافق له في القصد فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والنية هذا هو حقيقة الاتباع فعلينا أن نحرص على السنة وعلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتنا في سائر أحوالنا في صلاتنا في قيامنا في صومنا في ذكرنا في قراءتنا نكون موافقين لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. Karenanya wajib bagi semua umat Islam untuk waspada dan hati-hati dengan bahaya bid'ah. Dan perlu diketahui bahwasanya bid'ah itu ada dua macam. Ini pembagian dengan metode yang lain. Berdasarkan metode ini, bid'ah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bid'ah haqiqiyah. Bid'ah sejati. Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bid'ah idhafiyah. Yakni beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal atau ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tapi dengan cara yang tidak pernah beliau ajarkan. Jadi yang pertama, ibadahnya, amalannya tidak ada contohnya. Yang kedua ini, ibadahnya dicontohkan. Amalnya diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi tata caranya kita ciptakan sendiri. Kita sholat, kita zikir dengan tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sholat itu jelas dicontohkan. Zikir itu diajarkan. Tapi ada sebagian umat Islam yang sholat dengan cara yang menyelisihi cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau zikir dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Kita semuanya harus menghindari keduanya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala meringkaskan untuk kita, ittiba' itu seperti apa sih? Ittiba' adalah lawan dari ibtida'. Ibtida' adalah melakukan bid'ah. Lawannya adalah ittiba'. Ittiba' itu adalah dengan dua hal. Yang pertama, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini namanya mutaba'ah, mencontoh beliau. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karenanya wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan sholatnya, qiyamul lail, puasanya, membaca Al-Quran, zikir, haji umrah, dan semua ibadahnya sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka bisa jadi dia jatuh dalam bid'ah idhafiyah yang sayangnya hal ini rancu bagi banyak umat Islam. Mereka tahu tentang bid'ah haqiqiyah, tapi bid'ah idhafiyah ini rancu bagi banyak mereka sehingga mereka tidak bisa memahaminya dengan baik dan akhirnya jatuh dalam bid'ah idhafiyah ini. Al-martabah ats-tsalitsa min maratib ats-tsabat hiya ats-tsabatu 'ala at-ta'ah wa dhiddaha al-ma'siyah. Wa nakhtasir al-hadith hatta la nutil 'ala al-ikhwah. Hadhihi hiya al-martabah ats-tsalitsa wa hiya ats-tsabatu 'ala at-ta'ah wa dhiddaha al-ma'siyah. Wal ma'siyah 'ala qismayn: كبائر وصغائر. فمن الثبات على الدين تجنب المعاصي جميعها الكبائر والصغائر. لا تقل هذه صغيرة لا تضر، بل إن كما مر معنا قصة الرجل الذي ارتد المؤذن كان سبب ردته نظرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الردة قد تكون بكلمة واحدة. فيتجنب المسلم المعاصي كلها كبيرها وصغيرها. وعلينا أن نعلم أن المعاصي لن تقف عند المعصية، ارتكاب المعصية هو زيغ عن دين الله، والزيغ يجر إلى زيغ. يقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا زاغت الجوارح أزاغ الله القلوب. إذا زاغ المسلم فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. يقول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الران هو كالسواد يغشى القلب حتى يصبح مسودا، لا يبصر معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يلزم طاعة الله بأداء الواجبات ويتجنب المعاصي جميعها كبيرها وصغيرها حتى يلقى الله على استقامة في هذه المرتبة وهو مطيع لله عز وجل. Tingkatan istiqomah yang ketiga adalah istiqomah di atas ketaatan, dan lawannya adalah maksiat. Insyaallah kami akan berusaha untuk menyingkat pembahasan tingkatan yang ketiga ini agar kita bisa selesai lebih cepat dan tidak terlalu larut. Para hadirin sekalian, maksiat kepada Allah ada dua macam. Yang pertama adalah dosa besar atau yang disebut sebagai kabair. Yang kedua adalah dosa kecil yang disebut sebagai shagair. Namun wajib bagi setiap muslim untuk menghindari dua jenis maksiat ini. Tidak boleh kita meremehkan dosa kecil karena disifati dengan kecil. Kemudian kita mengatakan, ah, hanya dosa kecil saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah pelajari tadi bahwasanya satu pandangan yang diharamkan bisa membuat orang murtad. Satu kalimat yang haram bisa membuat orang jatuh dalam api neraka. Maka kita tidak boleh untuk meremehkan dosa meskipun hanya kecil. Kenapa? Karena dosa tidak hanya berhenti pada dosa. Maksiat tidak hanya berhenti pada maksiat, tapi bisa membawa kita kepada tingkatan yang lebih besar, lebih tinggi, yaitu bid'ah atau bahkan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Dan ketika mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka menyimpang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya maksiat yang dilakukan oleh seseorang bisa membuat Allah menjadikan hati kita menyimpang. Sebab suatu penyimpangan yang kita lakukan, akhirnya Allah membuat hati kita menyimpang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak, tapi telah ada ran dalam hati mereka sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Ran dalam ayat ini artinya adalah titik hitam yang terus membesar, membesar dan membesar seiring dengan berbagai maksiat yang kita lakukan, sampai akhirnya hati itu mati, menghitam, dan tidak lagi bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Para hadirin sekalian, itulah akibat buruk maksiat. Kita semuanya harus menghindari maksiat, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah di atas ketaatan kepadanya. المرتبة الرابعة من مراتب الثبات على الدين الثبات على ما كان عليه الرجل من العمل الصالح ولو كان من المستحبات. يدل على هذه المرتبة ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له, يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فأخذ العلماء من هذا الحديث العظيم وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن من وفقه الله لعمل صالح أنه لا ينبغي أن يترك هذا العمل الصالح. وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله, باب ما يكره لمن كان يقوم الليل أن يترك قيام الليل. فمن من الله عليه بمرتبة في الاستقامة, من الله عليك بقيام الليل, إلزم الثبات على قيام الليل. من عليك بصيام الاثنين والخميس, إلزم الاستقامة والثبات على هذا حتى تموت. من الله عليك بأذكار الصباح والمساء, إلزم هذه المرتبة. من الله عليك أن تتصدق بشيء من مالك, إلزم هذه المرتبة. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم, كان عمله ديمة, كان عمله ديمة. قال العلماء, إذا فعل شيئا أمضى ولا يتركه, حتى لما قضى راتبة الظهر بعد العصر أصبح يصليها دائما. وإن كان هذا مستثنى للنبي صلى الله عليه وسلم, الصلاة في بعد صلاة العصر هذا مستثنى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الشاهد أنه كلما فعل فإنه يلزم هذا الفعل ويداوم عليه. ولهذا المسلم يحرص على هذه المرتبة, إذا من الله عليك بعمل فاثبت على هذه الطاعة ولا تقل هذا مستحب. قال العلماء, إن الشيطان ليمل الرجل يجده مداوما على العمل، يعني من كان يقوم الليل في كل ليلة الشيطان ييأس منه، وأما من كان يقوم ليلة ويترك ليلة يطمع فيه، فيأتي ليلة يقول دع هذه الليلة ارتاح هذه الليلة، يأتي صيام الاثنين والخميس يقول هذا الأسبوع لا تصم خذ راحة إجازة، ها يلبس علينا يطمع فيه. وأما المؤمن القوي لا يطمع فيه الشيطان، حتى ولو كنت مثقلا متعبا يعني شيئا لا يشق عليك الزم طاعة الله ولا تفرط. كان السلف يقولون إن الرجل إذا كان له قيام من الليل يلزم هذا القيام، حتى إذا لم يستطع أن يقوم الليل يقضيه من النهار، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فاته ورده من الليل قضاه في النهار، لا تتركه مطلقا، إن لم تصلي في الليل صلي في النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الظهر تقضي ما فاتك من الليل حتى تكون من المداومين على طاعة الله. هذه المراتب الأربع للثبات، فعلينا أن نلزم الثبات على ديننا بهذه المراتب، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوب إخواننا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tingkatan yang keempat adalah istiqamah di atas amalan-amalan soleh yang sunnah. Dan lawannya adalah meninggalkan amalan sunnah yang pernah menjadi kebiasaan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dahulu dia biasa qiyamul lail, kemudian meninggalkannya. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dahulu dia biasa qiyamul lail dan sekarang dia meninggalkannya." Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya seorang muslim tidak sepantasnya meninggalkan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan sunnah yang pernah menjadi kebiasaannya. Bahkan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahihul Bukhari menyebutkan sebuah bab. Bab makruhnya meninggalkan qiyamul lail bagi orang yang sudah biasa menjalankannya. Jadi makruh setelah itu. Karenanya barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa qiyamul lail, hendaknya menjaganya dan istiqamah di atasnya. Orang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa puasa Senin Kamis, jaga pertahankan, jangan mundur. Yang Allah berikan taufik untuk biasa zikir pagi, zikir sore, jaga istiqamah. Itu amalan sunnah yang harus kita pertahankan. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya amalan Nabi Muhammad SAW itu dima. Apa artinya dima? Dima artinya adalah konsisten, istiqamah. Kalau sudah dimulai, dilanggengkan, dilestarikan, tidak ditinggal-tinggal. Dan orang yang terbiasa melakukan ibadah secara terus-menerus, kontinu, istiqamah, maka salah satu hikmahnya adalah setan akan meninggalkannya. Setan tidak akan semangat lagi untuk menggoda dia. Berbeda dengan orang yang semalam qiyam, semalam tidak. Kalau dia masih seperti itu, setan akan terus menggoda. Sudahlah hari ini libur dulu. Besok qiyam lagi. Ternyata besok juga tidak qiyam. Dia goda lagi besok harinya. Sudah besok, sekarang libur lagi, besok lagi qiyam. Terus digoda seperti itu. Orang yang puasa Senin Kamis tapi tidak kontinu, dia akan mudah didatangi setan. Sudahlah kamu, minggu kemarin sudah puasa. Minggu ini istirahat dulu. Kasihan badanmu, kasihan tubuhmu. Pekerjaanmu banyak. Berbeda dengan orang yang kontinu istiqomah, maka setan lama-lama akan putus asa untuk menggoda orang tersebut. Dan di antara teladan Nabi Muhammad SAW adalah beliau bahkan mengqadha ibadah-ibadah yang sudah biasa beliau jalani. Suatu saat Nabi Muhammad SAW tidak sempat untuk sholat sunnah ba'diyah zuhur. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau mengqadha-nya setelah asar. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW tidak sempat untuk qiyamul lail, menjalani wirid. Wirid berupa sholat, yaitu sholat yang senantiasa beliau lakukan setiap malam. Ketika beliau tidak sempat, beliau melakukannya di waktu duha. Ini adalah teladan Rasulullah SAW untuk apa? Agar kita senantiasa menjaga kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun itu adalah amalan-amalan yang sunnah. Karenanya, kalau badan kita sehat, kondisi kita normal, hendaknya kita berusaha untuk menjaga ya, rosid, menjaga modal kita. Menjaga ibadah-ibadah yang sudah Allah berikan kepada kita untuk bisa menepatinya, menjaganya selama ini. Dan dengan demikian, selesai penjelasan tingkatan istiqamah yang empat. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya istiqamah dan thabat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tingkatnya yang empat ini semuanya. Dan akhirnya semoga salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita, teladan kita dan imam kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, jazakumul khairan, barakallahu fikum kepada Ustaz Anas Burhanuddin MA, hafizahullah ta'ala, dan kepada Fadilatul Syekh yang sudah berikan waktunya kepada kita semua materi, dan mohon maaf untuk kepada jamaah sekalian tidak ada tanya jawab, karena Syekh ada kegiatan yang lain, ya insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita akan bisa sambung kembali pertemuan yang penuh manfaat ini. Dan insyaallah kita sholat isya. Silahkan berdiri terlebih dahulu, diatur safnya. Nanti yang tadi maju dimundurkan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.